الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومسلمين dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita hadis 1298. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن جعفر وابن الحجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن حصين أن يزيد ابن خصيفة عن ابن قصين أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنجم إذا هوى فليسجد. Dengan sanadnya kepada Atha bin Yasar, bahwasanya dia memberitahukan Ibnu Qusayd bahwa dia bertanya kepada Zaid bin Thabit tentang bacaan bersama imam. Lalu dia mengatakan, yakni Zaid bin Thabit, la qira'ata ma'al imami fi syai'. Tidak ada bacaan bersama imam sama sekali. Wa za'ama annahu qara'a 'ala Rasulillah. Dia mengatakan bahwasanya dia membaca terhadap Nabi wan najmi. Yani dia membacakan surat wan najm kepada Nabi wan najmi idza hawa. Falam yasjud. Nabi tidak sujud. Hadis 1299. Haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Abdullah bin Zaid an Abdullah bin Yazid mawla Aswad bin Sufyan an Abi Salamah ibn Abd al-Rahman anna Aba Hurairah qara'a lahu idza as-samaa'u shaqqat فسجد فيها فلما انصرف أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. Hadis yang pertama dari Zaid bin Thabit, di mana Atha bin Yasar bertanya kepada Zaid bin Thabit tentang bacaan bersama imam. Beliau mengatakan tidak ada bacaan bersama imam fi syai' pada apapun juga, yakni sama sekali. Musa'ama dia mengatakan bahwasanya dia membaca kepada Nabi wa najmi idza hawa falam yasjud. Nabi tidak sujud. Ungkapannya la qira'ata ma'al imam fi syai', tidak ada bacaan bersama imam sama sekali. Fastadillu bihi Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa ghayru mimman yaqulu la qira'ata 'ala al-ma'mumi fi as-salah sawa'un kana sirriyatan aw jahriyatan. Abu Hanifah berargumentasi dengan ungkapan Zaid bin Thabit ini, yaitu tidak ada bacaan bersama imam sama sekali, dan orang-orang yang senada dengannya yang mengatakan tidak ada bacaan terhadap makmum di dalam sholat. Yani maksudnya makmum tidak wajib membaca bacaan, cukup dengan bacaan imam, dan imam dan makmum tidak membaca bersama bacaan imam. Baik itu dalam sholat sirri, zuhur, asar, rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan empat isya. Au jahriyah, baik itu yang bacanya jahar, dua rakaat maghrib, dua rakaat yang pertama maghrib, dua rakaat pertama isya dan sholat subuh. Itu menurut Abu Hanifah. Maka berarti ada pendapat yang mengatakan jika dia sholat berjamaah bersama imam, cukup bacaan imam saja dan dia tidak perlu membaca lagi. Wa madhabuna, pendapat madhab Syafi'i, anna qira'at al-fatihata wa fa anna qira'at al-fatihati wajibatun ala al-ma'mumi fi sholati sirriyah wa kadha fi jahriyah ala asahhi al-qawlain. Bahwasanya bacaan Fatihah wajib dilakukan oleh makmum di dalam sholat sirriyah. Berarti zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib pada rakaat ketiganya, isya pada rakaat ketiga dan keempat. Wa kadza fil jahriyah, begitu juga di dalam bacaan yang jahar. Menurut pendapat yang lebih kuat, menurut Syafi'iyah. Jadi menurut Syafi'iyah di dalam jahriyah pun membaca Al-Fatihah, tapi bukan pada saat imam membaca Al-Fatihah, akan tetapi setelah imam membaca Al-Fatihah. Maka ini pendapat dua pendapat, satu di antara dua pendapat di dalam bacaan jahriyah. Pendapat yang kedua adalah makmum apabila dia mendengar bacaan imam maka diam. Karena Nabi memerintahkan wa idza qara'a fa ansitu. Fa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam itu membaca maka diamlah. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan maka simak dan dengar. Ansitu itu adalah bagaimana yang kita jelaskan kemarin, yaitu diam, mendengar serta tidak beraktivitas yang mengganggu istimam. Berarti kalau seandainya kita juga ikut membaca mengganggu istimam, diam. Wa jawabu an qawli Zaid hadza min wajhi, menanggapi perkataan Zaid bin Thabit, la qira'ata ma'al imami fi syai, tidak ada bacaan sama imam sama sekali, maka ditanggapi dengan dua tanggapan. Ahaduhuma, salah satunya, annahu qad sabata qawlu rasulillah, bahwa telah tetap bersabda Nabi, la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca induk Al-Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi ummil Qur'an, jika kalian berada di belakangku jangan kalian membaca kecuali dengan bacaan Al-Fatihah. Wa ghairu dhalika min al-ahadits, selainnya dari hadis-hadis, wa hiya muqaddimatun ala qawli Zaidin wa ghairihi. Hadis ini dan hadis-hadis yang lain didahulukan daripada perkataan Zaid bin Thabit dan yang lain. Baik, pendapat yang kedua tadi yang mengatakan jika ada bacaan kita dengar, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, jika kita mengambil pendapat yang pertama adalah mendengar bacaan imam, maka kalau seandainya kita mendengar bacaan imam, kita mendengar jika suara imam terdengar. Tapi kalau tidak, maka kita wajib membacanya. Dan di dalam bacaan sirriyah tetap kita membaca. Kala mazhab Syafi'i bahwa bacaan jahriyah di dalam bacaan Fatihah tetap dibaca, karena pernyataan dalam hadis Nabi SAW tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, atau dari tanggapan yang kedua, anna qawla Zaidin, perkataan Zaid, mahmulun ala qira'at surah allati ba'da al-fatihati fi sholat jahriyah. Perkataan Zaid yang mengatakan tidak ada bacaan bersama imam sama sekali, ini adalah di dalam bacaan surat setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat jahriyah. Fa'innal ma'muma la yushra'u lahu qira'atahu qira'ataha la yushra'u lahu qira'atuha, karena ma'mum tidak disyariatkan untuk membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, imam membaca Al-Fatihah. وهذا التأويل متعين, yakni penafsiran ini mau tak mau ini harus kesini penafsirannya. ليحمل قوله على موافقة الحديث الصحيح, agar bisa dipahamkan perkataannya selaras dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih bagaimana? Menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah wajib. Wa yu'ayyidu hadha, diperkuat ini, annahu yustahabbu indana wa inda jama'atin lil imam an yaskuta fi jahri jahriyati ba'da fatihati qadra ma yaqra'ul ma'mu al-fatihata. Dan ini dipertegas bahwa dianjurkan menurut kami dan menurut sebagian ulama, bagi imam hendaklah dia itu diam setelah fi jahriyah, dalam bacaan jaharnya setelah Fatihah. Qadra ma yaqra al-ma'mum al-Fatihah, seukuran makmum bisa membaca Fatihah. Wa ja'a fihi hadisul hasan fi sunan Abi Dawud, terdapat di dalamnya hadis yang hasan di dalam sunan Abi Dawud, wa ghairi fi tilka saktah yaqra al-ma'mum al-Fatihah, bahwa di dalam kediamnya Nabi pada saat itu makmum membaca Al-Fatihah. Fala yahsul qira'atahu ma qira'atul imam bal fi sukutihi fi saktatihi. Maka tidaklah terjadi bacaan makmum bersama bacaan imam, tapi dia membaca pada saat imam diam. Kalau dicermati di dalam sholat itu, Nabi itu diam adalah di awal sebelum baca Al-Fatihah dan di akhir sebelum sujud. Namun sebagian memandang berijtihad untuk selaraskan orang yang bisa membaca Al-Fatihah dan dia tidak membaca pada saat imam membaca, dalam imam itu memberikan fase masa bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Falam yasjud, perkataannya yang mengatakan bahwasanya dia membacakan kepada Nabi un-najmi idza hawa dan beliau tidak sujud. Fahtajja bihi Malik wa man wafaqahu fi annahu la sujuda fil mufassal. Berdasarkan ungkapan di atas bahwa Imam Malik dan orang yang setuju dengannya berhujjah bahwa tidak ada sujud tilawah di dalam surat-surat mufassal. Mufassal ini apa? Surat-surat yang ayat-ayatnya pendek. Jadi tidak ada di situ sujud. Sajadat al-najmi wa idha sama'in syaqqat faqra' bismi rabbik mansukhatun bihadal hadith. Wa anna sajadat al-najmi, bahwasanya sujud di dalam surat wal-najmi idha hawa, atau yang kedua adalah idha sama'in syaqqat, atau yang ketiga adalah iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Sujud yang ada pada tiga surat ini mansukh berdasarkan hadis ini. Ya. Au bi hadis Ibnu Abbas, atau berdasarkan hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasjud fi syai'in min al-mufassal mundu tahawwala ila Madinah. Nabi tidak pernah sujud di surat apapun juga dari surat mufassal semenjak pindah ke Madinah. Wa hadha madhhab dha'if. Pendapat ini adalah lemah. Kenapa? Qad thabata hadith Abi Hurairah al-madhkur ba'dahu fi Muslim. Telah ada hadis dari Abi Hurairah yang disebutkan setelah hadis tadi, setelah hadis Zaid bin Thabit, di dalam Sahih Muslim. Qala sajadna ma'a Rasulillahi idza sama'a syaqqat. Kami sujud bersama Rasulullah di dalam bacaan idza sama'a syaqqat. Wa qala bismi rabbik. Ya. Wa qad ajma ulama'u 'ala anna Islam Abu Hurairah kana sittata sanata 70 min al-hijrah. Ini Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya dia sujud di idza syaqqas idza sama'u syaqqat dan waqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq. Sementara Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti Islamnya mutaakhir, belakangan. Kalau begitu dipahami bahwasanya tidak ada mansukh, dihapus hukumnya. Fadalla ala anna ala sujudi fil mufassal ba'dal hijrah. Bah, ini menunjukkan bahwa sujud di dalam surat-surat Mufassal itu setelah hijrah, setelah pindah ke Madinah. Wa ma hadits Ibn Abbas fa dha'if al-isnad, hadits Ibn Abbas sanadnya dha'if, la yasih ihtijaj bihi, tidak sah berhujjah dengannya. Wa ma hadits Abi Zaid, adapun hadis Abi Zaid fahamul ala bayani jawazi tarki sujud, dipahami bahwa itu menunjukkan, menjelaskan kebolehan tidak sujud. Yang kalau tidak sujud pun boleh. Wa annahu sunnatun, maksudnya sujud itu adalah sunnah, wa laysa biwajibin, bukanlah wajib. Wahdatu ilahad ta'wil, diperlukan untuk pemahamannya seperti ini, lil jam'i bainah wa bain hadis Abu Hurairah, agar bisa kita menggabungkan antara hadisnya dan antara hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi tidak sujud, bukan berarti sama sekali tidak sujud, tapi itu adalah dalam rangka memberikan penjelasan bolehnya tidak sujud. Qad ikhtalafa ulama fi 'adadi sajadat at-tilawah. Ulama telah berbeda pendapat dengan jumlah sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Fa madzhab Syafi'i wa Thaifah annahu 14 sajadah. Madzhab Syafi'i dan yang lainnya bahwa sujud tilawah itu dapat 14. Yaitu dua kali sujud di hajj, wa salatan fi mufassal, tiga di dalam mufassal, wa laysa sajadat sajadat as-sad min huna, sajadat as-sad bukanlah bagian dari yang 14, wa innama hiya sajadat syukur, itu adalah sujud syukur. Imam Malik dia mengatakan, dan sekelompok orang yang bersamanya mengatakan, ia ihda asyara, dia adalah 11 sujud. Asqat sajadah dan mufassal, dia tinggalkan sujud tilawah yang ada dalam surat-surat pendek. Sebaliknya Abu Hanifah dia mengatakan bahwa sujud tilawah itu ada 14. Dia tetapkan sujud yang ada di surat-surat pendek, dia jadikan, dia tetapkan sujud di shad, dan dia gugurkan satu di antara dua sujud di dalam surat Al-Hajj, tetap juga panas. Baik, Imam Ahmad Ibn Suraij dan murid-muridnya mengatakan sujud tilawahnya adalah 15. Dia gabungkan semuanya, termasuk sujud di dalam surat-surat. Baik. Bagaimana sujud ini? Wa'lam annahu yushtaratu bi jawazi sujud tilawah wa sihhatihi syurutu salat an-nafil. Ketahuilah bahwasannya disyaratkan untuk kebolehan sujud tilawah dan keabsahan sujud tilawah itu disyaratkan terhadap syarat sholat sunnah. Bagaimana syarat sholat sunnah? Yang pertama, minat taharati anil hadath, dan suci dari hadath. Wan najis, suci dari najis. Wasitra aurat, harus ada sitra aurat. Wala yajudu sujudu hatta yatimma qira'atu sajdah. Tidaklah boleh sujud kecuali sampai dia sempurna membaca sajdah. Wajudu indana sujud tilawah fil awqat allati nuhi 'an salat fiha. Menurut kami, yang menurut Syafi'iyah, boleh sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Li'annaha dhatus sabab, karena sujud ini ada penyebabnya. Wa la yuqra'u 'indana dawatu asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab tidak makruh menurut kami dilakukan pada hal-hal pada waktu yang dilarang. Wa fil mas'alati khilafun masyhurin masyhurun bainal ulama, dan permasalahan ini terdapat kekhilafan perbedaan pendapat ulama di dalam hal ini. Baik. Wa fi sujud tilawah masail wa tafri'at masyhur fi kitab fi kutub tentang sujud tilawah ini dan permasalahan-permasalahan serta cabang-cabangnya itu masyhur di dalam hadis, di dalam kitab fiqih. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa sujud tilawah itu adalah disyariatkan, namun hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Baik, kita melihat hadis 1301. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن منى عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي في إذا السماء شقت وقرأ باسم ربك. Kami sujud bersama Nabi pada إذا السماء شقت وقرأ باسم ربك. Jadi ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu di dalam surat, di dalam surat-surat mufassal tetap dikukuhkan. Surat An-Najm ila hawa, surat Desana Ushaqat, surat Iqra' Bismi Rabbika Alladhi Khalaq. Tayyib, hadis 1204. Wa haddatsana Ubaydillah bin Mu'adz al-Anbari محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبي عن بكر عن أبي رافع قال صلاة مع أبو هريرة صلاة العتبة فقرأ إذا السماء شقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. Dengan sanadnya kepada Abi Rafi' bahwa dia mengatakan aku salat bersama Abu Hurairah salat Isya, salat Athar. Beliau membaca Idza Samaa'u Syaqqat, lalu beliau sujud di dalamnya. Lalu aku mengatakan mahadi sajadah, ini sujud apa ini? Qala sajadtu biha khalfa Abi Qasim, aku melakukannya dahulu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa azalu asjudu biha hatta, selalu aku melakukannya sujud tilawah ini sampai aku berjumpa dengan yakni hatta alqahu, yakni sampai wafat. Wa qala Ibn Abdul A'la fala azalu asjuduha. Ibn Abdul A'la dia juga mengatakan aku juga selalu mengerjakannya. Hadis yang terakhir 1306. Haddatsana Muhammad al-Muthanna wa Ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Atha bin Abi Maimunah an Abi Rafi' qala ra'aytu Abu Hurairah yasjudu fi idza as-samaa'u shaqqat fa qultu tasjudu fiha qala na'am ra'aytu Khalili yasjudu fiha fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Dengan kepada Abu Rafi' dia mengatakan aku melihat Abu Hurairah bersujud di dalam bacaan idza as-samaa'u shaqqat fa qultu aku mengatakan tasjudu fiha aku sujud di dalam. Dia mengatakan Abu Hurairah, nah iya, aku melihat kekasihku sallallahu alaihi wasallam sujud di dalamnya. maka senantiasa aku melakukan sujud sampai aku ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat simpulkan bahwa sujud tilawah itu disyariatkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hukumnya adalah sunat, tidak wajib. Namun taklah kita memiliki adab-adab dalam sujud tilawah, yaitu adalah bersuci, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Jadi kalau ada sujud tilawah, dia tidak membaca, dia tidak menutup aurat, berarti menyelisih adabnya. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.